Bila langit biru, aku merindukanmu. Lihatlah diriku yang tak bisa melupakanmu. Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah engkau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas. Kini hatimu merindukan diriku. Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah engkau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada. Saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Andai engkau baca hatiku, isinya hanya dirimu, sayangku. Selalu ada dekatku, menemani.